Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ayyuhal ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan daripada sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang wajib untuk kita imani dan kita tetapkan, yang mana mempelajari nama Allah, sifat Allah itu termasuk bagian daripada rukun iman, yaitu iman yang pertama, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita sampai pada pembahasan al-kalam, berbicara, bahwa sifat Allah adalah berbicara. Berbicara kapanpun Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Ini maknanya berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yatakallamu mata syaa wa kaifa syaa. Naam. Dan di antara kalamullah adalah Al-Qur'anul Azim. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab ini, kata beliau, "Wa min kalamillah," dan di antara kalamillah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quranul Azim. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Al-Quran itu kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, wahyu Allah, bukan makhluk. Wahuwa kitabul mubin, Al-Quran adalah kitab yang nyata, kitab yang jelas. Disebutkan di dalamnya larangan, perintah, penjelasan tentang tauhid, tentang kesyirikan, tentang halal, tentang haram, semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wahabluhul matin, Al-Quran adalah tali Allah yang kuat. Maka siapa yang menginginkan keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, hendaknya dia berjalan di atas bimbingan Al-Quranul Karim. Wasiratuhul mustaqim, Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. semuanya petunjuk, semuanya hidayah, semuanya bimbingan yang akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka sebaliknya orang yang meninggalkan Al-Quran, dia telah menempuh jalan kesesatan. Qala wa tanzilu rabbil alamin. Al-Quran yang diturunkan dari Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan melalui ruhul amin, yaitu Jibril alaihi salam. Ruhul amin, gelar untuk malaikat Jibril alaihi salam. Ala qalbi sayyidil mursalin, yang diturunkan kepada hati pemimpin para mursalin, pemimpinnya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Oleh karena itu, kita ketika hendak memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis, hendaknya mengembalikan kepada pemahaman bahasa Arab. Sebab Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan Rasul berbicara dengan bahasa Arab. Maka siapa yang ingin memahami Al-Quran dan Al-Hadis, hendaknya mengembalikan kepada pemahaman bahasa Arab. Ya, sebab ada orang-orang yang ingin merancukan agama ini dengan mereka memahami agama selain dengan bahasa Arab. Sebagai contoh adalah orang-orang komunis yang mereka tidak mempercayai akan Allah, yang mereka tidak mempunyai agama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kalian umat Islam telah berdusta. Kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kalian dusta, kata orang-orang komunis. Dengan mengatakan bersaksi, apakah kalian pernah melihat Allah? Apakah kalian pernah melihat Rasulullah? Kalian sungguh telah berdusta. Mereka menuduh kita telah berdusta. Ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah. Kenapa? Karena mereka mengembalikan kepada pemahaman selain bahasa Arab. Kata bersaksi, mereka mengatakan bersaksi berarti melihat, menyaksikan. Sementara Anda tidak menyaksikan Allah, tidak melihat Allah, berarti Anda telah berdusta, wahai orang-orang Islam. Maka apa kami katakan? Asyhadah maknanya bukan hanya menyaksikan dengan melihat. Tetapi dalam bahasa Arab, asyhadah maknanya al-iqrar, membenarkan. Wal-yakin, meyakini. Maka ketika aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maknanya aku membenarkan, aku meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka makna bersaksi bukan hanya maknanya melihat. Tetapi dalam bahasa Arab, kembalikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bahasa Arab. Maka asyhada dalam bahasa Arab maknanya apa? Al-iqrar wal-yakin. Membenarkan dan meyakini. Barakallahu fikum. Maka penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Penting bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Sebab dengan kita bisa bahasa Arab, kita bisa baca kitab dengan sendiri. Kita bisa membaca penjelasan para ulama. Bisa membaca tafsir. Tafsir Al-Quran ataupun tafsir Al-Hadis dengan bahasa Arab. Bersemangatlah untuk mempelajari bahasa Arab. Ya. Banyak dari kaum muslimin, masya Allah, bisa belajar bahasa Inggris. Bisa berbicara bahasa Jerman, Perancis, Turki, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi bahasa Arab yang mudah, mudah kalau sungguh-sungguh. Kalau enggak sungguh-sungguh, bahasa apapun susah untuk dipelajari. Gitu ya. Artinya butuh kesungguhan. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Ya, bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab. Qala minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu berasal dari Allah. Ucapan Allah, firman Allah, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali pula kepada Allah. Karena nanti di akhir zaman Al-Qur'an ini akan diangkat. Al-Qur'an akan diangkat dari dunia. Ya, dengan diwafatkannya para kaum muslimin, para hufaz. Ya. Dengan munculnya orang-orang yang sangat jelek akhlaknya, orang-orang kafir nanti di akhir zaman. Ya, setelah kaum muslimin diwafatkan, disebutkan dalam Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat besar, nanti akan dihembuskan angin yang lembut, kemudian mencabut nyawa atau arwah-arwah kaum muslimin. Ya, sehingga tidak ada yang tersisa pada saat itu kecuali orang-orang yang sangat buruk. Ya. Barakallahu fikum. Qala, kata Syekh melanjutkan, wa huwa suwarun muhkamat. Di dalam Al-Qur'an itu adalah surat-surat yang muhkamat, yang jelas. Jelas hukumnya, jelas kalimatnya, jelas maknanya. Wa ayatun bayyinat, terdapat pula ayat-ayat yang jelas menjelaskan setiap permasalahan. Ya. Barakallahu fikum. Wa hurufun wa kalimat, di dalam Al-Qur'an terdapat huruf-huruf dan kata-kata. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin ashru hasanat. Dan siapa yang membacanya, fa'arabahu, dan memperbaikinya, membaguskannya, falahu bikulli harfin ashru hasanat, baginya pahala setiap satu huruf 10 kebaikan. Ya. Maka alangkah meruginya mereka yang menginginkan kebaikan tapi meninggalkan Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an semuanya terdapat kebaikan. Antum bacanya saja sudah dibalas dengan 10 pahala. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Ya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah baginya satu kebaikan. Yang satu itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf, bukan satu ayat, apalagi satu surat, satu huruf. Nah, maka buat waktu khusus untuk membaca Al-Qur'an. Sempatkan waktu dalam satu hari untuk membaca Al-Qur'an. Jangan sampai tinggalkan Al-Qur'an meskipun sedetik. Ya. Jangan tinggalkan Al-Qur'an. Apalagi sudah banyak kemudahan. Di dalam HP sudah ada mushaf. Ya, tinggal buka aplikasinya, baca mushaf dari situ. Nah. Ya. Ada salah seorang ulama ketika ditanya, bagaimana keadaan para salafus soleh terhadap Al-Quran? Bagaimana keadaan salafus soleh terhadap Al-Quran? Beliau menjawab, seperti keadaanmu sekarang dengan HP. Ya, bagaimana kita setiap hari membuka HP berkali-kali. Demikianlah keadaan salafus soleh terhadap Al-Quran. Berulang-ulang mereka membaca dan melihat Al-Qurannya. Nah. Lahu awalun wa akhirun. Milik Allah Al-Quran itu dari awal sampai akhirnya. Wa ajza'un wa ab'ad. Semuanya. Bagiannya. Dari Allah. Dan milik Allah. Matluun bil alsinah, dibaca dengan lisan. Mahfudzun fi sudur, terjaga, terhafal di dalam dada. Masmuun bil adzan, terdengar dengan telinga. Maktubun fi shohaif au fil masahif, tertulis, tercatat di dalam mushaf. fihi muhkamun wa mutasyabih. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, wa mutasyabih, atau ayat yang serupa atau yang samar. Wa nasikhun wa mansukh. Terdapat juga ayat yang menasikh, menghapus, wa mansukh, dan ayat yang terhapus. Nah, dalam Al-Quran ada yang dihapus hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Nah, wa khosun wa amun. Terdapat ayat yang khusus, berbicara tentang masalah yang khusus, dan ayat yang am, berbicara dengan atau terkait masalah yang umum. Wa amrun wa nahyun. Di dalamnya pula terdapat perintah dan larangan. Yang mana inti daripada Al-Quran, atau inti dari apa yang kita baca tadi, dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 42. Yaitu, kata Allah, la ya'tihil batil, tidak datang di dalamnya kebatilan. Min baini yadaihi wala min khalfi, dari depan ataupun belakangnya. Tangzilun min hakimin hamid, yang turun dari Allah zat yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Maknanya, di dalam Al-Quran semuanya kebenaran, semuanya bimbingan. Tidak ada satupun atau sedikitpun kebatilan. Semuanya bimbingan, semuanya hidayah, semuanya petunjuk. Maka sengsaralah orang yang meninggalkan Al-Quran. Sengsaralah orang yang mengambil jalan selain jalan Al-Quran. Barakallahu fikum. Kemudian dalam firman Allah yang lain, kata Allah, kul, katakanlah wahai Muhammad, la inijtama'atil insu wal jin, seandainya manusia dan jin berkumpul, bersatu, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, la ya'tu nabi misli, tidak akan mungkin mereka dapat melakukannya. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, meskipun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling membantu, saling tolong-menolong untuk membuat Al-Qur'an, tidak mungkin mereka bisa untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Nah, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Musailamah Al-Kadzab, ya, seseorang yang mengaku Nabi, ingin membuat tandingan Al-Qur'an dengan membuat surat Al-Fil. Apa mana Al-Fil? Gajah. Kalau di Al-Qur'an surat kedua, surat apa? Al-Baqarah. Iya, membuat tandingan. Al-Fil, wa ma adraka al-fil, lahu anfun kabir, wa khurtumuhu tawil. Sama sekali enggak ada maknanya. Gajah. Tahukah kalian apa itu gajah? Makhluk yang mempunyai telinga besar, yang berhidung panjang, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak ada makna di dalamnya. Iya. Barakallahu fikum. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan tulisan atau syarah penjelasan terkait perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah yang barusan kita baca. Kata beliau, Al-Qur'anul Karim min kalamillahi ta'ala. Al-Qur'anul Karim itu firman Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah Ahlus Sunnah bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk Allah. Munazzalun ghairu makhluk. Yang diturunkan bukan makhluk. Ya, Al-Qur'an yang diturunkan itu bukan makhluk. Minhu bada'a. Dari Allah Al-Qur'an itu berasal, wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya pula Al-Qur'an akan dikembalikan. Fahuwa kalamullah, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Hurufuhu wa ma'anihi, huruf-hurufnya dan makna-maknanya yang ada di dalam Al-Qur'an itu semua kalamullah. Wa dalilun annahu min kalamillah qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu kalamullah adalah surat At-Taubah ayat 6. Kata Allah, wa in ahadun minal musyrikin, apabila ada salah seorang dari orang-orang musyrik, istajaroka meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka lindungilah ia, hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah dibacakan. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika menangkap orang-orang kafir atau orang musyrik di penjara atau dikurung di dalam masjid. Ya. Di situ mereka mendengar Rasul mengucapkan firman Allah, ya, menyampaikan pelajaran, bimbingan kepada para sahabatnya, sehingga ada dari orang kafir dan orang musyrik tersebut yang bertaubat dan masuk Islam. Nah, ya, karena keadaan mereka ada yang tidak mengetahui, sama halnya seperti kita sekarang. Banyak umat Islam tapi tidak mengetahui hakikat Islam itu sendiri. Nah, mereka adalah tugas kita untuk menyampaikan kepada umat bahwa Islam yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu seperti ini, yang berjalan di atas Al-Quran, Al-Hadis, Al-Fahmi, As-Salaf. Ya. Sehingga masyarakat itu bukan untuk dijauhi, bukan untuk dimusuhi, tapi dirangkul. Ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita menjadi semakin asing di sisi mereka. Dari sisi amaliyah kita berbeda, ditambah muamalah kita pun berbeda dengan mereka. Ini maksud dari perkataan saya, hendaknya kita menjalin ukhuwah dengan masyarakat, komunikasi yang baik, akhlak, adab, kita tunjukkan yang baik. Ya. Barangkali Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hidayah untuk mereka dengan sebab kita. Kalau misalnya kita acuh, diam, ketemu tidak memberikan salam, tidak menegur, ya, maka mereka akan justru menganggap kita sebagai musuh. Tapi kalau kita buka komunikasi, ya, komunikasi yang baik, saat kita ingin menegur pun enak, karena kita sudah punya komunikasi sebelumnya, sudah membuka pintunya. Kalau kita selama ini hidup bertetangga tapi tidak pernah saling sapa, tidak pernah saling senyum, tidak pernah saling tegur, ketika melihat kemungkaran dari mereka, kita ingatkan, yang ada mereka marah. Siapa kamu? Tiba-tiba langsung bilang begini dan begitu. Ya. Barakallahu fikum. Komunikasi tetap. Dan prinsip tetap. Artinya dalam hal yang diperbolehkan, kita berkecimpung di masyarakat. Kerja bakti, gotong royong. Nah, tapi untuk hal prinsip, masalah akidah, ya, kita punya prinsip. Ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai yang membuat jelek dakwah adalah akhlak kita yang buruk di masyarakat. Sehingga dakwah kita dimusuhi oleh mereka. Paling tidak dengan kita baik bersama mereka, memberi hadiah misalnya, mereka tidak memusuhi dan tidak open dengan kita. Nah, coba kalau misalnya ada orang yang dimusuhi di masyarakat, dengan tetangganya dibicarakan, kasih hadiah. Kasih hadiah, ada makanan, kasih. Ada oleh-oleh, kasih. Biarlah dia tidak akan memusuhi kita lagi. Terbukti, di samping sekolah sebelumnya antipati dengan kita. Ya. Keluar ucapan-ucapan yang kurang baik. Bahkan sengaja menyetel musik dengan keras-keras untuk mengganggu kita. Ya. Tetapi kita sikapi dengan sikap yang baik. Ya. Ada makanan kita bagi, ada oleh-oleh kita kasih. Ya. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan, tidak ada lagi dari mereka yang membicarakan kita atau mengganggu kita. Alhamdulillah justru mereka senang dengan kita. Ya. Barakallahu fikum. Jadi penting untuk membangun muamalah yang baik dengan masyarakat, komunikasi yang baik. Kembali ke permasalahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila ada dari orang-orang musyrikin yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia sampai dia mendengar ucapan Allah. Nah, wadalilun annahu munazzalun qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu diturunkan adalah surat Al-Furqan ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, pembeda, yakni Al-Qur'an, 'ala 'abdihi, kepada hamba-Nya. Kata nazzala menurunkan. Maka Al-Qur'an itu diturunkan, bukan diciptakan. Ini dalil bahwa Al-Qur'an diturunkan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Jadi Al-Quran diantara nama Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda. Membedakan antara hak dan batil. Qala wa dalilun annahu ghairu makhluk. Adapun dalil bahwasannya Al-Quran bukanlah makhluk adalah firman Allah. Surat Al-A'raf ayat 54. Ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa milik Allah lah penciptaan dan perintah. Al-amru maknanya perintah. Kata Syekh, faja'al al-amru ghairal khalqi wal Qur'an minal amri. Maka Allah bedakan, Allah jadikan bahwasanya perintah itu berbeda dengan makhluk. Padahal lihat pada firman-Nya, ala lahul khalqu wal amru. Dengan penyebutan dalam ayat yang sama menunjukkan perbedaan maknanya. Penciptaan beda, perintah beda. Jadi dalam Al-Quran ada perintah. Qala wal Qur'anu minal amri. Dan Al-Quran bagian dari perintah tersebut. Ya. Apa dalilnya bahwa Al-Quran itu perintah? Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 52. Kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaik. Dan demikianlah kami telah wahyukan kepadamu ruhan min amrina, Al-Quran dari perintah kami, min amrina dari perintah kami. Dalam firman yang lain At-Talaq ayat 5, Allah Ta'ala berfirman, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itu adalah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian. Nah, Al-Quran adalah perintah Allah yang diturunkan kepada kalian. Walianna kalam Allahi sifatun min sifatih. Dan bahwasanya kalamullah adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Wa sifatuhu ghairu makhluqah. Dan sifat Allah itu bukan makhluk. Ya. Karena berbicara tentang sifat sama saja berbicara tentang zat. Kita berbicara tentang zat Allah bukan makhluk, maka sifat Allah pun bukan makhluk. Nah, berbicara tentang sifat sama halnya seperti berbicara tentang asma, tentang nama Allah. Nah, qala wa dalilun annahu minhu bada. Dalil bahwasanya Al-Quran itu berasal darinya, dari Allah, adalah annallaha adhafahu ilai, karena Allah telah menisbahkan Al-Qur'an kepada dirinya. Wala yudhaful kalamu illa ila man qalahu mubtadian. Dan suatu ucapan tidaklah dinisbahkan, tidaklah disandarkan kecuali kepada yang pertama kali mengucapkannya. Siapa? Allah azza wajalla. Wa dalilun annahu ilaihi ya'ud. Adapun dalil bahwasanya Al-Qur'an akan kembali kepadanya adalah warada fi ba'dil asar, disebutkan dalam beberapa asar, annahu yurfa'u minal masahif, nanti akan terangkat dari mushaf, wasudur, dan hati-hati. Ya, karena banyak nanti kaum muslimin akan diwafatkan sehingga terangkat, hilanglah Al-Qur'an dari dada kaum muslimin dengan diwafatkannya para huffaz fi akhir zaman, di akhir zaman nanti. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. dari pelajaran Lum'atul I'tiqad, yang mana inti daripada nasihat ini, inti daripada perkataan Ibnu Qudamah ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran di dalamnya terdapat bimbingan dan hidayah untuk seluruh makhluk, terdapat kebenaran, perintah, larangan, penjelasan, sehingga sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk tidak meninggalkan Al-Quran dari membacanya, menghafalnya, mentadaburinya. Iya, suatu kemuliaan ketika seseorang diberikan anugerah bisa membaca Al-Quran, menyempatkan membaca Al-Quran di hari-harinya. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.